Qala rahimahullah, setorannya nanti ya. Wa qul yatajallallahu lil khalqi jahratan kamal badru la yakhfa wa rabbuka awdahu. Al-Imam Abi Dawud rahimahullah mengatakan, wa qul, dan katakan, yakini dan amalkan, yatajallallahu lil khalqi jahratan, Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan diri untuk makhluk jahratan secara jelas, terang-terangan, kamal badru la yakhfa, sebagaimana bulan purnama itu tidak tersembunyi atas semua makhluk. Wa rabbuka awdahu, dan Rabbmu ini lebih jelas, lebih gamblang daripada melihat matahari, melihat bulan purnama. Di sini beliau rahimahullah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Al-Alamah Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullah, bahwa Ahlu Sunnah meyakini nanti di hari kiamat orang-orang yang beriman akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala ketika di padang mahsyar dan ketika di surga, dan melihatnya itu adalah secara terang, jelas dan gamblang, tidak ada kesamaran. Qala rahimahullah, dan dalil yang menunjukkan perkara tersebut adalah banyak. Di antaranya ayat yang pertama yang disebutkan oleh beliau dalam surat Al-Qiyamah. Demikian juga ayat yang kedua, wa minha, dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman melihat Allah subhanahu wa ta'ala, qalullah ta'ala anil kufar, Allah berfirman tentang orang-orang kafir, kalla innahum ar-rabbihim yawma idhilla mahjubun. Sekali tidak, sesungguhnya dari Rabb mereka pada hari itu, lamahjubun, sungguh mereka dihalangi. Sungguh mereka pada hari kiamat dihalangi dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan orang-orang kafir. Ini surat apa, Reza? Kala innahum ar-rabbihim yawma idzal lamahjubun. Belum sampai. Surat apa? Al-Mutaffifin. Betul, Din. Al-Mutaffifin. Sudah toh? Sudah sampai Al-Mutaffifin, Bang. Salah apa betul? Enggak tahu. Sudah, Bil. Nulisnya mana? Bukumu kemana? Di Sileh Amal. Allah mengatakan, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka dari Rabb mereka pada hari itu, lamahjubun, sungguh dihalangi. Sungguh mereka dihalangi dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tentang orang kafir. Maksudnya kata beliau, falamma hajaballahu a'da'ahu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menutup, membuat hijab dari musuh-musuhnya, orang-orang kafir, demikian juga masuk di dalamnya orang-orang munafik, fa innahu yatajalla li awliyaihi ahlil jannah, maka Allah menampakkan diri untuk wali-walinya, yaitu penduduk surga. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang kafir itu tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. kebalikannya, berarti orang-orang mukmin ini bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kama warada fi sunnah ma yufidu dzalik. Sebagaimana yang telah datang di dalam as-sunnah yang berikan faedah perkara tersebut, yaitu bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu ma asyara ilaihi al-muallif bi qawlihi, dan di antaranya adalah apa yang diisyaratkan oleh penulis dengan mengatakan kamal badru la yakhfa dzalika isyaratun ilal haditsi tsabiti alladhi rawahu Jarir ibnu Abdullah al-Bajali radhiyallahu an. Sebagaimana yang demikian itu adalah isyarah menunjukkan kepada hadis yang telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Jarir Ibnu Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala an. Wa huwa Jarir Ibnu Abdullah Ibnu Jabir Abu Amr wakila Abu Abdullah Al-Bajali. Aslama Jarirun qabla wafati Nabi sallallahu alaihi wasallam bi 40 yawman. Jarir masuk Islam sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 40 hari. Berarti masuk Islam di akhir-akhir masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala anhu Umar radhiyallahu an. Dan Umar bin Khattab mengatakan tentang Jarir Ibn Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an, Jarirun Yusufu hadihil ummah. Jarir adalah Yusufnya umat ini. Artinya apa? Yang berkaitan dengan Yusuf. Artinya apa? Kok dikatakan Yusufnya umat ini? Kenapa Sam? Kenapa Dar? Yas? Kenapa dikatakan Yusufnya umat ini? Karena apa? Tampan. Yusuf itu tampan apa ganteng? Mat. Enggak tahu. Tampan dan ganteng gitu ya. Umar bin Khattab mengatakan bahwa Jarir ini Yusufnya umat ini. Artinya apa? Sangat tampan. Sehingga para wanita mengatakan tentang Yusuf apa? Khasalil ma hadza basaron in hadza illa malakun karim. Khasalillah, ini bukan manusia, tidak lain adalah malaikat. Kenapa? Karena sangat tampan. Maka orang yang melihat, para wanita yang melihat, sampai mengiris apa? Tangannya tidak terasa. Kenapa? Karena sangat kagum terhadap ketampanan Yusuf alaihissalam. Itu sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nadhara ila al-qamari lailata 14 fa qala. Kata Jarir, kami duduk-duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau melihat bulan pada malam 14, tanggal 14 Makanya apa bulan? Purnama. Lailata arba'a asyrata, malam tanggal 14 Hijriah, malam bulan purnama. Faqala, maka Rasulullah kemudian mengatakan, innakum satarawna rabbakum iyanan kama tarawna hadzal qamara la tudhammuna fi ru'yatihi, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian iyanan, secara apa? Jelas, terang, pandangan mata secara langsung, tidak apa? Tersamar, tidak tersembunyi, tidak tertutup, secara apa? Jelas. Kama tarawna hadzal qamara, sebagaimana kalian melihat bulan ini. La tudhammuna fi ru'yatih, yang kalian tidak berdesak-desakan, yang kalian tidak berebutan di dalam melihatnya. Kita tahu kalau melihat bulan, apa berdesak-desakan, tidak ada tempat? Ya, tidak. Kenapa? Karena sangat jelas, sangat terang. Dimanapun orang yang melihat, bulan itu nampak. Jelas, terang, dan gamblang. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di sini innakum, pembicaraannya kepada siapa? Para sahabat, berarti orang-orang yang beriman akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala secara jelas, secara terang, tidak berdesak-desakan, sebagaimana melihat bulan purnama. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salati qabla tulu'i syamsi wa salati qabla ghurubiha faf'alu, maka jika kalian mampu untuk tidak dikalahkan atas salat sebelum terbitnya matahari dan salat sebelum tenggelamnya matahari, maka lakukan. Salat sebelum terbitnya matahari, salat apa, Bil? Salat subuh. Salat sebelum tenggelamnya matahari, salat apa, Aska? Maghrib. Maghrib sebelum tenggelam matahari. Salat maghrib itu sebelum tenggelam matahari. Salat apa, Zakaria? Salat asar. Ini menunjukkan apa? Keutamaan salat asar, keutamaan menjaga salat subuh dan salat asar. Keutamaannya apa? Akan mengantarkan menjaga salat subuh dan salat asar pada waktunya. Ini bisa mengantarkan untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fasabbaha ar-ru'yata bir-ru'yah lal mar'i bil mar'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan di sini, yaitu melihat. Ru'yahnya yang diserupakan, bukan mar'inya, bukan yang dilihat. Artinya Nabi tidak menyerupakan Allah dengan bulan. Nabi tidak menyerupakan bulan dengan Allah, tidak. Tapi yang diserupakan adalah cara melihat, cara melihatnya. Cara melihat bulan sama dengan cara melihat Allah. Secara apa? Jelas, terang, gamblang, tidak ada kesamaran. Di sini yang diserupakan apa? Ru'yahnya, melihatnya, bukan yang dilihatnya. Maksudnya, lam yushabbihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rabbahu bil qamar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyerupakan Allah dengan bulan. Wa innama shabbaha ru'yata birru'yah. Hanya saja Nabi menyerupakan cara melihat dengan cara melihat. Cara melihatnya bagaimana? Ini yang diserupakan. Fa idza kana an-nasu yarawna al-qamara lailatal badri الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر رؤية واضحة جلية fa innahum sayarawna rabbahum karu'yatihim al-qamara laylatal badri. Maka apabila manusia melihat bulan pada malam 13, 14 dan 15, mereka melihat bulan pada tanggal tersebut, kira-kira bulannya terlihat atau tidak? Kalau tidak mendung, terlihat atau tidak? Ini Haidar. Akan terlihat dengan jelas, terang dan gamblang. Ru'yatan wadihatan jaliyatan, dengan penglihatan yang wadihah, jelas, jaliyah, yang terang. Fa innahum, maka sungguhnya mereka, orang-orang yang beriman, akan melihat Rabb mereka seperti mereka melihat bulan di malam malam bulan purnama. Artinya sangat jelas, terang dan gamblang. Wa hadza huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaah, dan inilah madhab, prinsip, pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Pemahaman madhab ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang beriman akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala secara apa? Jelas. Kapan? Di akhirat, bukan di dunia. Wa tilka adilatuhum bi khilafi man nafau ru'yatal mu'minina li rabbihim wa awwaluha ta'wilan batilan. Dan itu dalil-dalil mereka. Dalilnya apa? Di antara sudah disebutkan. Surat dalam surat Al-Qiyamah, dalam surat apa? Al-Mutaffifin, demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Jarir Ibn Abdullah Al-Bajali, dan dalil-dalil yang lain. Bi khilafi man nafau, berbeda dengan orang yang menafikan, menolak dan mengingkari bahwa orang-orang mukmin melihat Rabb mereka. Di sana ada orang yang mengingkari bahwa orang-orang mukmin melihat Rabb mereka, dan mereka mentakwil, menafsirkan ayat-ayat dan hadis-hadis kepada takwil yang batil. Tafsir yang batil, tidak sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita termasuk ahli sunnati wal jamaah yang melihat Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Demikian yang kita baca, insyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanahu asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafadhalu barakallahu fikum. Mana nulis?